Open minded dan be positive adalah dua clue tadi yang sudah disebut dan dibahas oleh Bang Kavi. Bagaimana kita bisa memperbesar peluang untuk bisa menciptakan hoki ya. Silahkan 633-9160, 0810 pas FM line bebas pulsa kami dan SMS online 0816-924-924 dibuka lebar untuk Anda. Saya mau beda loh. Hei. Kelihatannya kayaknya aneh begitu. Habis sampai bar. Oke, tadi pertanyaan dari Ibu Yohana menarik juga. Jadi kan ada dikatakan tadi ada dua angle ya. Satu bilang setengah penuh, satu lagi setengah kosong gitu. Yeah. Abang Ibu Yohana ini dia katakan bahwa setengah penuh itu punya arti penuh antusias ya, optimis, positif. Karena tapi, udah setengah penuh. Tinggal menuhin yang setengahnya lagi. Ya, okay. Tapi Anda katakan itu paradigmanya kalau setengah penuh, ngomongnya setengah penuh berarti orangnya itu sebetulnya sudah zero tadi ya. Sementara kalau setengah kosong itu dia masih punya mimpi, masih bisa berkembang. Gimana Bang Api? Iya, sebetulnya ada pemikiran satu lagi yang mengatakan bahwa kalau benda itu kosong, itu baru ada manfaatnya. Gelas kosong baru bisa dipakai buat minum, karena bisa diisi minum. Tapi kalau gelas sudah penuh, ya kita nggak bisa pakai untuk minum, karena udah luber. Ya. Okay. Mobil penuh, ya kagak bisa dipakai. Nggak bisa naikin lagi. Komputer nggak bisa diinstal ya? Iya nggak bisa. Jadi koper penuh nggak bisa dipakai. Ngapain juga kita pakai koper penuh? Jadi koper itu harus kosong baru bermanfaat. Jadi sebenarnya sih tadi nggak ada yang salah sebenarnya, makanya saya bilang bahwa setengah kosong dan setengah penuh itu sebenarnya kagak ada yang salah. Tergantung itu, angle-nya ya, bagaimana kita bagaimana melihat. Anda memandangnya aja. Okay. Gitu. Gitu ya Ibu Yohana ya. Oke, kita ke SMS lagi ya Bang Gavia dari Pak Hairul di Surabaya. Kok Hairul sih? Hairal di Surabaya. Bagaimana cara menciptakan energi dan kemauan yang keras untuk merealisasikan hoki dalam menghadapi krisis bisnis di tahun 2011 nih Bang? Iya kan, makanya tadi kita bilang bahwa harus open minded dan kemudian harus sangat positif gitu loh. Ini tahun 2011 belum apa-apa dia udah menyebutnya krisis. Ya kan? Jadi makanya mungkin Pak Kairal ini gitu loh, udah punya mental block. Iya, jadi dia udah bilang bagaimana menghadapi krisis bisnis loh. Belum tahun 2011-nya belum ada kok udah bilang krisis gitu loh. Jadi yang sebenarnya yang harus dilakukan tadi, kalau Anda sudah open minded dan Anda sudah bisa bersikap sangat positif gitu loh. Nah, seringkali yang terjadi yang ketiga nih ya, orang itu entah kenapa selalu berpikir dan berharap rezeki nomplok. Berpikir dan berharap rezeki nomplok. Nih ya, rezeki nomplok itu ibaratnya cuman ada dalam dongeng. Sekali-kali iya ada gitu loh rezeki nomplok. Tapi kenyataannya, realitanya, rezeki itu tidak pernah datang sekaligus nomplok. Loh, bisa jadi dong Bang, tiba-tiba kita punya proyek yang besar dengan nilai yang besar. Wah, iya, rezeki nomplok nih. Itu probably once in a lifetime. Jadi jarang. Jadi jangan menunggu sesuatu yang nomplok gitu. Jadi semua orang tuh selalu punya prasangka, praduga yang salah gitu loh. Berpikir, wah gue ini hanya akan bisa berubah nasib gue, bisa akan kaya raya kalau gue dapat rezeki nomplok. Kagak. Jadi Anda harus bisa mengurut. Karena sesungguhnya di sekeliling kita itu kalau kita perhatikan ya, itu banyak sekali rezeki-rezeki atau hoki-hoki yang mungkin bentuknya sangat kecil, berbentuk kerikil gitu. Berarti nimplik. Okay. Tapi karena bentuknya kerikil, sering kali sama kita tuh sombong, jumawa. Sama kita tenang-tenang tuh kerikil. Ah lu kerikil, kagak ada artinya buat gue. Padahal lu kalau lu kumpulin tuh kerikil. Jadi juga. Ya. Sekantong kerikil kan. Oke. Okay. Betul. Nah, dan terus kemudian gitu loh. Biasanya, ya dalam memperbesar hoki, lompatan kita ke sesuatu yang besar itu selalu dimulai oleh sesuatu yang kecil. Ya, Lao Tzu mengatakan bahwa sebuah perjalanan, gak peduli apakah itu cuman 50 meter, apakah itu 500 kilometer, itu selalu diawali dengan satu langkah. So, titik awalnya, startnya, it will be the same. So, one step, gitu loh. Apakah itu 50 meter, apakah itu 500 kilometer, itu will be one step. Jadi banyak orang mengatakan kepada saya gini, terutama mahasiswa nih, Pak, saya punya bisnis, gitu loh. Tapi itu kayak bagaikan telur dan ayam gitu loh, mendapatkan klien yang pertama susah banget. Gitu, susah banget. Karena begini, karena orang misalnya orang klien mau, dia mau, ada klien mau kasih kerjaan gitu loh. Dia lihat nih, ya lu belum punya pengalaman kerja. Lu belum pernah ngerjain apa-apa, lu baru, lu gimana bisa? Paling benci ya dapat. Bagus ya kan? Lu mana bisa bagus? Jadi orang akan sangat susah mendapatkan klien pertama gitu loh. Nah saya bilang, saya selalu bilang sama mahasiswa, saya bilang nggak ada masalah gitu loh. Anda ngalah dulu gitu loh, ngalah dulu. Mungkin mengerjakan proyek pertama Anda tuh bisa 100% gratis, 75% gratis, atau mungkin 50% gratis, whichever, apapun juga. Tapi Anda pilih proyeknya seperti apa, sehingga kalau proyek itu nanti Anda kerjakan, walaupun Anda istilahnya separuh kerja bakti atau kerja bakti gitu loh, terus hasilnya itu luar biasa membanggakan. Sehingga nanti Anda bisa jadi reference gitu loh. Yang penting kan supaya dapat klien pertama dulu. Banyak sekali orang yang gak mau seperti itu, ngotot gitu loh. Karena padahal Anda belum punya pengalaman, belum punya apa, bagaimana orang bisa percaya kepada Anda? Itu bagian dari evolve ya, untuk menciptakan track record ya. Okay. Baik, kita juga mesti break lagi nih Bang ya. Masih punya satu sesi mitra bisnis, banyak sekali SMS yang masuk. Okay, nanti kita akan bahas lagi setelah jeda dulu.